Mitra Bisnis, nilai rata-rata ujian nasional tingkat SMA tahun ini turun dibanding tahun lalu dari 6,35 menjadi 6,12. Menteri Pendidikan M. Nuh tidak mempersoalkan turunnya hasil ini dan bahkan mengatakan nilai tahun ini lebih baik dari tahun lalu karena komposisi naskah soal kategori sulit yang lebih banyak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Sudiarto. Pak Sudiarto, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Ya, pertama saya yang termasuk orang yang tidak setuju ujian nasional sebagai penentu kelulusan. Karena kalau itu tetapnya, maka anak hanya belajar untuk ujian. Sedangkan kita mendidik anak supaya menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, yang berilmu, yang sehat, yang mandiri, bertanggung jawab, demokratis. Itu tujuan pendidikan nasional yang tertulis di Undang-Undang nomor 20. Kok yang dinilai hanya kemampuan menjawab soal? Itu pun ternyata tidak menguasai. Ya? Karena seharusnya kalau lulus beneran, minimum 7,5. Kalau anak lulus ujian di bawah 7,5, berarti tidak bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Itu ilmu free belajarnya. Tiba-tiba bisa 5 lulus. Jadi kritik saya memang bukan soal bahwa sekarang menurun, itu lebih-lebih lagi. Tapi bahwa sesungguhnya orang yang boleh lulus itu akhirnya 7,5. Kalau di perguruan tinggi kan, kalau untuk S1 C, gitu, untuk S2 B, untuk S3 minimum B+, gitu ya. Untuk anak seperti itu harusnya 7,5. Masing-masing mata pelajaran, bukan nilai rata-rata, tapi jangan sampai setelah tidak 7,5 tidak lulus, supaya mengulang. Supaya anak tahu bahwa kalau tidak sungguh-sungguh, kamu harus belajar sungguh-sungguh, gitu loh. Jadi ada mengulang. Zaman saya sekolah tahun 50-an, itu ujian 2 kali. Ujian pertama, ujian kedua. Jadi anak-anak itu siap untuk kalau tidak lulus, nanti ujian lagi. Bagaimana Bapak menilai hasil rata-rata nilai UN SMA yang turun ini? Nah, sudah turun, menurun lagi, gitu. Jadi berarti kan tujuan pendidikan yang sangat terbatas pun tidak tercapai. Kan dikatakan kita mau membentuk anak yang berkarakter. Saya kaget bahwa anak setelah 2 tahun sekolah, 12 tahun sekolah, masih ingin nyontek, masih ingin dapat bocoran. Di mana akhlak mulianya? Di mana kemandiriannya? Jadi indikator ada jual beli bocoran itu indikator pendidikan tidak berhasil. Sudah 12 tahun, kok masih belum berubah? Masih ingin asal lulus, bukan bersifat mengertul itu. Indikator-indikator yang saya amati ini ya, yang saya amati ada bocor, ada target supaya lulus semua, sampai kepala sekolah pun berusaha supaya anaknya disontek gitu ya. Itu kan moral bangsa dihancurkan. Jadi gini, yang penting nampaknya tidak sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan yang tertulis di Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional, yaitu nomor 20 tahun 2003. Jadi sebenarnya kalau dinilai dari upaya menjalankan seluruh ketentuan Undang-Undang nomor 20, yang saya amati itu tidak dilaksanakan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tidak mengenal ujian nasional. Anda baca pasal 61 ayat 2. Jadi ijazah diberikan pada peserta didik setelah lulus ujian sekolah yang terakreditasi. Dan di situ dijelaskan evaluasi apa dan sebagainya, itu tidak dijalankan. Kemudian tujuannya kan supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, yang sehat, yang berilmu, yang cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan demokratis. Bagaimana kok pakai ujian nasional yang eksesnya adalah asal lulus? Eksesnya asal lulus itu. Nah, dipandang dari segi itu, sebenarnya keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan supaya ujian nasional hanya dapat dilakukan setelah semua sekolah mempunyai syarat-syarat sarana-prasarana yang ditetapkan pemerintah sendiri, itu dijalankan. Tapi ternyata kan tidak dijalankan. Masa pemerintah tidak menjalankan keputusan Mahkamah Agung? Yang jelas, Jerman, Amerika Serikat tidak mengenal PISA itu. Dan itu negara yang maju IPTEC-nya. Kan bandingannya Hong Kong dan sebagainya. Nggak ada IPTEC maju di Hong Kong kan. Saya di Jerman tahun, di Amerika 2 tahun lebih. Sekolah di sana nggak mengenal ujian nasional yang menentukan kelulusan. Kelulusan anak ditentukan oleh guru. Dan itu maunya Undang-Undang nomor 20. Ukurannya PISA. Kemarin kan PISA kita nomor sekian. masuk enggak Jerman, masuk enggak Amerika Serikat. Nobel Prize winner mesti orang Amerika, orang Jerman. Karena sekolahnya anak harus betul-betul belajar sampai namanya sampai menikmati joy of discovery, bukan ngapalin dalam bahasa Inggrisnya codified knowledge, terus menjawab menebak empat pilihan ganda. Ada itu di Amerika, di Jerman seperti itu. Itu hanya untuk quiz namanya. Quiz itu kan mungkin 2 minggu sekali. Tapi kalau sudah ulangan akhir, itu bentuknya essay type. Demikian Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Sudiarto. Saya Wendy Lim.